Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kiangi telah memaparkan tentang resiko yang harus ia dan kawan-kawan hadapi saat aksi intelijen yang mereka lakukan untuk kepentingan Indonesia tercium oleh aparat intelijen dan militer Belanda sehingga mereka harus menculik dan melarikan salah satu anggota grupnya dari tahanan keluar wilayah Belanda. Menurutnya, indikasi dari terbongkarnya aksi mereka nyata terlihat melalui diobrak-abriknya tempat tinggal salah seorang rekan mereka oleh aparat militer Belanda. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas resiko yang dihadapi sebagai agen intelijen, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, apakah pada waktu itu Bapak dan rekan-rekan langsung ditangkapi oleh aparat militer Belanda? Tapi tidak bisa menangkap, karena dia diobrak-abrik rumahnya tidak bisa menemukan bukti. Jadi saat itu aparat Belanda tak bisa menangkap lantaran tak ada bukti. Nah, bagaimana dengan nasib Bapak selanjutnya? Nggak bisa. Dalam hal saya sendiri, saya dipanggil oleh polisi Rotterdam. Saya ditanya, Anda kapan selesai? 3 bulan lagi ya. Kami hanya ingin memberitahukan bahwa hari ini selesai, dalam waktu seminggu harus pulang ke Indonesia. Tidak boleh tinggal di sini lagi. Saya loh, kok lucu? Saya masih mau akuntansi dan di sini ribuan mahasiswa Indonesia boleh kok masih neruskan ini, kerja juga boleh kok. Dia bilang, saya tidak tahu alasannya apa, ini adalah perintah yang harus saya sampaikan kepada Anda. Gitu. Nah, terus satu hari sebelum, salah satu pemimpin kelompok kita adalah Pak Samadikun, almarhum yang mantan di Rut Bank Bumi Daya. Gitu. Muhammad Samadikun, dia waktu dibuka kembali, waktu sudah mulai baik kembali, itu dalam kuasa usaha ya, bukan duta besar. Jadi karena saya dengan Pak Samadikun kerja urusan begini, saya lapor, wah aku diusir nih Sam. Oke, begitu lulus hari berikutnya, kedutaan menyatakan kepada polisi Rotterdam, orang yang namanya KKG ini sekarang adalah staf lokal kedutaan, sehingga semua berkasnya tidak dipegang polisi, tapi dipegang oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Nah, apakah ini artinya pada waktu itu Bapak sebagai agen memang mendapat proteksi dari pemerintah, Pak? Iya. Waktu itu saya sempat tanya, saya nggak tahu aja. Itu belakangan baru dikasih tahu. Jadi saya setengahnya mendapat imunitas. Gitu. Terus saya kerja 1 tahun di kedutaan Belanda. Demikian Kwi Kiangi. Benny Rahmadi, Paz FM.